Kenapa cinta jarang meninggalkan dan menanggalkan? Karena di beberat ku budaya. Kenapa nikahnya nggak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya nggak jadi? Can aya budget ke jupa-jupa na pret ah. Susahnya pernikahan bukan tidak ada calon, tapi kadang kolot nuredet kudu boga imah heula, kudu di gedung ini resepsinya sekian. Itu yang jadi menghambat budaya. Budaya tidak dilarang oleh agama selama budaya itu tidak mempersulit agama. Terus kita tuh sederhana antara aku, kau, dan KUA. Mau gak pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan, tapi menyatukan. Kita kan mau berkembang biak, dibarengi dengan berkembang baik. Mau gak menikah denganku? You want marry me? Take me out Indonesia. Ini quotes-nya nih. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say, orang tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Betul?